Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka 'ilman nafi'ah wa na'udzubika ya Rabbana min 'ilmin la yanfa'. Ij'alna ya Rabbana min ulama'il kal 'amilin wa min du'atikal mukhlishin. Wahsurna yawmal qiyamati ma'a sayyidil mursalin. Warzuqna ya Rabbana taubatan qabla al-maut wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Sulam Taufik. Langsung saja. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala rafa'anna Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fi darini amin ila anqal. Faslun fasal fi ghuslil mayyiti, tentang memandikan mayit, sering disebut dengan fardu kifayah. Ghuslul mayyiti wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu, memandikan mayit, mengkafaninya, menyolatinya dan menguburnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah satu kewajiban dibebankan kepada semua orang mukallaf. Akan tetapi jika ada sebagian dari mukallaf tersebut menjalankan, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Di kampung ada orang yang meninggal dunia, seorang muslim meninggal dunia. Wajib bagi semua orang yang ada di tempat tersebut untuk memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya dan menguburnya. Wajib, semuanya wajib. Kalau ternyata sudah ada 1, 2, 3 atau sekelompok beberapa orang yang menjalankan tugas itu semuanya, maka yang lain sudah tidak wajib lagi. Karena sudah gugur kewajiban sudah dilakukan oleh yang lainnya. Tapi jika mereka semua satu kampung tidak ada yang menjalankan fardu kifayah, semuanya dosa. Dosanya ditanggung semuanya. Nah, tapi sebaliknya, jika ada sekelompok kecil yang sudah menjalankan tugas, maka pahalanya diambil yang menjalankan saja. Yang tidak menjalankan cuma tidak dosa saja. Fardu kifayah ya. Dan nanti ada di sini jelaskan fardu kifayah atas siapa? Atas kita di saat yang meninggal. Idza kana musliman wulida hayyan. Jika ada seorang muslim meninggal atau bayi, ini isyarat dua masalah. Yang pertama, manusia benar nih, Islam, orang yang sudah betul wujudnya begini. Meninggal dan dia muslim, maka fardu kifayahnya wajibnya adalah 4. Memandikannya, mengkafaninya, menyuratinya, mengkuburnya. Baik. Akan tapi jika yang kedua adalah keguguran bayi yang terlahir biarpun belum waktu umurnya, keguguran hayyan ini maksudnya ada tanda kehidupan. Jadi ini yang kedua. Yang pertama orang normal seperti ini. Yang kedua adalah bayi keguguran ada 2. Bayi ada keguguran ada 3. Bayi keguguran ada 3. Yang pertama ada tanda-tanda kehidupan. Seperti teriak atau bergerak? Seberapapun umurnya, baik lebih dari 6 bulan atau kurang, maka wajib diperlakukan seperti orang dewasa. Berarti 4 wajibnya. Yang kedua, keguguran di atas 6 bulan dan sesaat, walahdah, di atas 6 bulan dan sesaat diperlakukan seperti orang dewasa, baik ada tanda kehidupan atau tidak. Baik, keguguran yang ketiga, sebelum 6 bulan dan tidak ada tanda kehidupan. Dan tidak ada bentuknya. Maka tidak ada kewajiban apapun. Enggak ada kewajiban. Buang arhamah. Enggak ada bentuknya. Keguguran di sebelum 6 bulan bentuknya enggak ada. Kalau bentuk manusia harus dong. Ada alamat tanda kehidupan waktu itu. Tanda manusia ada bentuknya. Enggak ada bentuknya. Enggak ada tanda kehidupannya. Berarti seperti daging keluar begitu saja. Hanya nanti ya juzu ghusluhu, boleh dimandikan. Yusanu takfinuhu, sunnah dibungkus. Watahrumu sholatu alaih, haram disolati. Yusanu dafnuhu, sunnah dikubur. Yajus satu, haram satu, dua sunnah. Haram disolati, boleh dimandikan, sunnah dikafani dan dikubur. Ini fardu kifayah kita ini. Jadi fardu kifayah beda. Di sini diisyaratkan, Syaf. Dua ya. Dari dua kalimat tadi, rinciannya seperti itu. Ini ada tambahnya. Wa wajaba lidzimmiyyin. Wa wajaba lidzimmiyyin. Bagi kafir dhimmi, orang kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, orang kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, jadi warga negara. Takfinun wa dafnun. Takfinun wa dafnun, wajibnya dua-dua. Takfinun wa dafnun, ya, ya kafir dhimmi, orang Nasrani yang dari tetangga kita meninggal, wajibnya dua, fardu kifayahnya. Indahnya Islam. Kalau seandainya enggak ada yang ngurusi, kita wajib ngurusinya. Dikafani, takfinun, wajib dikafani, wajib dikubur. Wajib kafani, wajib dikubur. Adapun memandikannya, boleh. Menyolatinya, haram. Menyolatinya haram. Kafir dhimmi. Selesai ya. Di sini disebutkan wa wajaba lidhimmin takfinun wa dafnun, wajibnya dua. Adapun menyolatinya haram, memandikannya boleh. Walisiktin mayyitin, walisiktin mayyitin, bagi keguguran yang meninggal, ini disyaratkan. Ghuslun wa kafnun wa dafnun, ghuslun wa kafnun wa dafnun, ghuslun dimandikan, dikafani, dikubur. Ghuslun wa kafnun, ini wa dafnun, ini wasiktin, jadi ini kembali kepada tadi sebelumnya, keguguran mayit. Mayit di sini yang enggak ada tanda, tidak ada bentuknya, tidak ada tanda kehidupannya. Oh ya, gini. Ada yang tertinggal tadi. Yang keguguran. Satu yang belum. Yang keguguran, yang entar, keguguran tadi yang sudah ada tanda kehidupannya, jerit atau nangis, wajib seperti orang gede. Yang kedua, setelah 6 bulan, wajib kayak orang gede. Yang ketiga adalah sebelum 6 bulan enggak ada bentuknya. Sebelum 16 enggak ada bentuknya. Enggak ada tanda itu, enggak ada bentuknya, enggak ada tanda kehidupan, enggak ada bentuknya, enggak wajib apa-apa. Tambah satu lagi. Sebelum 6 bulan ada bentuknya. Tapi enggak ada tanda kehidupannya ini. Sebelum 6 bulan mayit ada bentuknya, bentuknya bayi kecil. Tapi enggak ada tanda kehidupannya, enggak ada gerak. Enggak ada jeritan. Maka wajibnya adalah ini. Ghuslun wa kafnun wa dafnun. Selesai. Wali yusalla alaihima. Hima ini kembali kepada dhimmi sama sikit. Kafir dhimmah tadi boleh disolati? Kafir dhimmi? Enggak boleh disolati. Sama sikit mayit ini enggak disolati juga. Karena wajibnya tiga tok. Tidak disolati. Selesai. Waman mata fi kita lil kuffari bisababihi. Nah, kalau ada orang meninggal, waman mata, barang siapa yang meninggal fi kita lil kuffari, di dalam memerangi orang kafir, bisababihi, dia mati karena perang, kufina, dikafani, fithiyabihi, di baju perangnya, Fa illam takfihi, kalau enggak cukup, zida alaiha ditambah. Wa dufina, dan dikubur. Nah, ini jenis mayat yang ke tadi muslim keguguran ahli zimmah, ini yang keempat. Mati syahid. Jadi gitu cara belajarnya, tapi rinci. Yang pertama muslim jelas empat hal. Yang kedua keguguran, ada empat model. Yang ketiga adalah fir dhimmah, ahli dhimmah, ada hukum sendiri. Yang keempat ini orang mati syahid. Orang mati syahid. Kufina, wajib mengkafaninya, satu. Wa dafnun, wa wajaba fi qital al-kuffari bisabai kafanun, kafan wa dafnun. Nah, kalau orang mati syahid wajib dikafani dan dikubur saja. Mengkafaninya pun dengan baju perangnya. Enggak boleh disolati, enggak boleh dimandikan. Dua saja. Orang mati di medan laga. Selesai. Berapa empat ya? Empat model. Ada satu lagi. Tambahannya enggak disebut di sini. Orang mati dalam keadaan ihram. Sama sih sebenarnya, ada empat wajib, empat hal. Hanya dikubur seperti orang yang ihram. Yang kelima ini adalah orang mati dalam keadaan ihram, dikubur sama, dimandikan, di ini semua lengkap. Hanya cara mengkafaninya saja beda. Sesuai waktu dia lagi haji. Laki-laki jangan, tidak boleh ditutup kepalanya. Tidak boleh ditutup kepalanya. Perempuan enggak boleh ditutup wajahnya. Itu ada lima model ya. Selesai. Baik. Jadi ini masalah apa? Wajib fardu kifayah ada lima model. Kamu rinci lagi nanti. Lima model ya. Orang tua normal mati muslim. Bayi keguguran dengan empat modelnya. Kafir dhimmi, kemudian orang mati syahid, kafir dhimmi, orang mati syahid. Orang mati syahid yang kelima adalah ihram. Ada tambah lagi kalau mau nambah, orang kafir harbi. Enggak wajib apa-apa, kasihkan anjing juga boleh. Kafir harbi, enggak wajib apapun. Wah, kafir harbi perang. Kalau zaman Belanda dulu, oh Belanda meninggal gini, dia merangi kita, sudah biarin. Karena dia tidak menghargai kemanusiaan. Kalau mandikan boleh, mandikan kafani boleh, mau di sholat haram, tapi enggak wajib apapun kita. Baik, selesai. Wa qalul ghusli. Nah, sekarang cara memandikannya. Ada kita sering melihat seni di dalam memandikannya. Seni dan sunnah. Harus ada seninya karena dia manusia. Bukan seperti mandikan ayam mati celupin begini. Biarpun sah. Aslinya, dasarnya ya sederhana. Memandikan mayit itu satu adalah meratakan air ke sekujur badannya. Selesai. Wa qallul husli, paling sedikit mandikan, izalatun najasah, dihilangkan najisnya dulu. Dibersihkan najisnya, dilap, dibersihkan. Yang kedua, ta'mimu jami'i basyarihi wa sya'rihi wa in kathufa marratan bil ma'i al-mutahhiri. Meratakan, ta'mimu jami'i basyarihi, semua kulitnya, Wa syarihi rambutnya, wa ingkathu, biarpun rambutnya tebal, perempuan rambutnya tebal, keriting sekalipun, diikat, di apa, diikat, harus dibuka, sampai masuk airnya ke dalam. Sekali, marotan sekali bil ma'i mutahhir. Nah, aslinya itu kewajiban memandikan itu. Seandainya diambil tengkoknya, rambutnya pegang, masukkan ke sumur, sungai, diangkat lagi juga sah. Yang penting airnya merata. Cuman kan tidak ada adabnya. Nah, atau pakai semprot mobil itu. Ya sah, tapi kurang adab. Maka ada seni, ada sunnah. Sunnahnya tayamun dulu, di kanan dulu, dari atas. Kemudian ada daun bidaranya, kemudian dikasih minyak, setelah minyak wangi, setelah itu, dan seterusnya. Kemudian sabunnya, sabun yang dingin, jangan sabun yang panas. Dan seterusnya, ada sunnahnya. Seninya yang maksudnya seni itu apa? Perlakukan dia kalau seperti orang hidup, kita hormati dong. Ada di Cirebon ini, satu ketika ada orang melihat, ibu-ibu melihat, tukang mandikan mayat perempuan. Kurang ilmu barangkali, subhanallah. Sambil ngelihat mayatnya, orang tersebut merasa kasihan. Bukan. Mayat enggak akan menangis enggak nih? Kalau ahli surga, ahli surga. Cuman gayanya enggak ini. Oh, kuasar. Kayak memandikan apa ya, kambing enggak pernah gitu sih. Kuosok. Kalau udah gini enggak bersih. Diingatkan, pakai keran semprot sampai hidungnya kebuka-buka begitu. Ini tidak punya adab. Dan dilihat ada. Pernah suatu ketika kejadian. Tolonglah punya adab sedikit dengan mayat. Memang kewajibannya adalah pada dasarnya. Pokoknya hilangkan najis. Baru sekujur badan. Terkena air beres. Tapi harus ada seninya dan adabnya di situ. Selesai. Memandikannya. Itu pun memandikannya bagi yang wajib dimandikan. Yang enggak ya jangan. Tidak dibahas. Yang wajib tadi. Fardu kifayah yang wajib memandikannya. Mayat besar orang Islam. Wa aqallul kafani. Wa aqallul kafani, paling sedikitnya kafan. Aqallul kafani satiru jami'il badani. Yang menutup sekujur badannya, itu saja. Menutup sekujur badannya. Nah ini, jadi kalau memang mayat enggak punya apa-apa, diambilkan dari baitul mal, enggak punya duit, enggak punya peninggalan, atau dibayari sama orang, maka kita tidak wajib, misalnya, dia enggak punya apa-apa, ada orang meninggal dunia, maka tidak wajib bagi kita kecuali satu lembar saja. Satu lembar saja wajib, karena apa? Dia gak punya apa-apa. Tapi kalau kita sempurnakan sampai 3 untuk laki-laki, 5 untuk perempuan, perempuan kita tambah untuk kerudungnya sama untuk izarnya. Kalau sampai 3 untuk laki-laki dan 5 untuk perempuan, ya boleh-boleh saja. Tapi wajibnya bagi kita hanya satu lembar dok. Kalau bukan duitnya mayit. Tapi jika mayat punya peninggalan, maka beda. Tiga lafa'if, thalath lafa'if, laki-lakinya dengan 3 lembar, perempuannya nanti ditambah 2 untuk bagian kepalanya, kayak kerudung, dan bagian izarnya. Itu kalau mereka diambilkan dari harta peninggalannya, dengan catatan, mayat itu enggak punya hutang melebihi daripada hartanya. Kalau hutangnya melebihi daripada hartanya enggak bisa dong. Berarti dia enggak punya. Makanya peringatan kepada siapapun. Jika mayat itu meninggal dunia, ada orang meninggal dunia, dilihat dong. Jangan serta-merta hartanya itu digunakan untuk kepentingan mayat. Apalagi yang terjadi di masyarakat kita yang masya Allah Kalau ada orang meninggal dunia, bergegas untuk bersedekah, selamatan. Boleh dan tidak dilarang. Tapi ingat, fardu kifayah saja ada aturannya. Yang boleh diambilkan dari harta peninggalannya hanya untuk melengkapi kafan menjadi 3 dan 5. Selebihnya enggak boleh diambilkan dari harta peninggalan. Untuk selamatan, tahlil, undang orang untuk baca doa. Enggak boleh diambilkan dari harta peninggalan orang yang mati. Karena harta peninggalan orang yang meninggal dunia itu sudah miliknya ahli waris. Makanya kita banggakan kayak apapun dunia itu kalau mati sudah bukan milik kita. Yang boleh dibawa sampai mati hanya 3 lembar kain buat kaum laki-laki. 5 bagi perempuan. Selebihnya enggak. Tinggal semuanya. Maka yuk bergegas. Yang diberi oleh Allah harta kekayaan, bawa hartamu ke surga nanti. Dengan cara didermakan. Baik. Untuk 3 lafa'if wa 3 lafa'ifa. 3 lembar itu liman taraka tarikatan bagi yang punya peninggalan harta. Zahidatan ala dainihi, enggak terbelit utang. Hartanya lebih banyak daripada utangnya. Walam yusi bitarkiha. Dan dia tidak berwasiat untuk meninggalkan 3. Jadi gini, biarpun orang kaya raya lalu berwasiat, tolonglah biar enggak mubadir. Wong saya mati. Yang penting kan amal baikku, bukan urusan kafan ya. Ada orang wasiat. Tolong anak-anakku, kalau nanti aku mati, sudahlah kau kafani 1 lembar saja. 1 lembar. Karena dia wasiat. Biarpun dia kaya raya, jangan diambilkan tambahannya, kan begitu. Dia mintanya seperti itu. Selesai. Memandikannya, mudah. Lah biasanya masalah seni ini disesuaikan dengan adab masing-masing tempat. Jadi perlakukan dia seperti kita perlakukan orang hidup gitu loh, cara mandikannya yang sopan. Dan ingat, biarpun dia orang mayat tetap. Nah, yang memandikan ini penting sekali. Ini yang terjadi di masyarakat. Kalau mayatnya perempuan, yang memandikan harus perempuan. Mayatnya laki-laki, yang memandikan laki-laki. Lebay kebablasan, lebay yang lebay. Diatur enggak bisa. Lebaynya laki-laki, lebay yang lebay tadi. Dibilang jangan pak, enggak boleh. Enggak ada mandikan, wah ada banyak. Hanya karena dia kurang kerjaan aja dia. Haram seorang laki-laki memandikan perempuan. Bukan fardu kifayah, dapat pahala fardu, enggak, dosa. Jadi perempuan yang memandikan perempuan, laki-laki yang memandikan laki-laki. Boleh perempuan dimandikan laki-laki jika laki-laki itu adalah suaminya. Atau sebaliknya, perempuan itu istrinya. Perempuan diboleh dimandikan laki-laki selain suaminya siapa? Mahramnya, bapaknya atau anaknya. Boleh seorang suami mandikan istrinya. Nabi pernah berkata kepada Siti Aisyah, "Lain mutti qabli la ghassaltuki." Kalau aku mati sebelum, wahai Aisyah, niscaya aku yang akan memandikanmu. Baik. Ini laki-laki tidak boleh dimandikan perempuan. Awas, hati-hati. Kecuali perempuan itu adalah mahramnya. Suaminya dulu. Perempuan itu adalah istrinya. Baru mahramnya, ibunya dan anaknya. Dan cara memandikannya pun tidak boleh membuka aurat besarnya. Biarpun sama-sama perempuan, mohon maaf. Perempuan memandikan perempuan enggak boleh dibuka belak begitu. Kelihatan aurat besarnya enggak boleh, kelihatan auratnya enggak boleh, harus di bawah kain. Ditutup kain. Dan tangan pun tidak boleh bersentuhan, menyentuh aurat haram, seperti halnya melihat haram. Bukan langsung digosok ke wilayah, biarpun perempuan sama perempuan. Kita laki memandikan laki-laki, enggak boleh langsung menyentuh wilayah aurat. Maka cara membersihkannya apa? Dibalik kain, digosok dibalik kain, atau pakai pelapis tangannya. Perempuan dengan perempuan. Kalau seandainya ada wanita meninggal dunia, kok enggak ada wanita yang memandikannya, bagaimana? Enggak tahu di satu kampung itu yang tersisa perempuannya hanya dia saja. Dan laki-laki di situ enggak ada satupun suaminya, enggak ada saudaranya. Perempuan asing, ajnabiyah. Terdampar perempuan di situ. Pulau laki-laki. Matilah perempuan. Muslimah. Bagaimana? Dimandikan laki-laki semuanya. Lalu bagaimana? Berkata Imam Romli, tidak bisa dimandikan. Sudah, biarkan saja. Dibungkus saja, aman. Oh, enggak usah dimandikan karena enggak ada perempuan. Terus, karena tidak dimandikan tidak disolati. Terus, ya sudah, dibungkus, dikubur, selesai. Kasihan dong mayitnya. Oh enggak, yang ngurusi dia amalnya kok. Yang nyelamati dia amalnya, bukan sholat kita. Ibnu Hajar mengatakan lain. Yum mimma, ditayamumi. Sebab kalau tayamum kan tidak perlu membuka wilayah-wilayah yang berat. Laki-laki kita, laki-laki semua ada mayat perempuan. Gimana ini? Ditayamumi, tentunya tangan kita dengan lapis kita ambilkan dari apa, dari debu, kita usapkan di wajahnya, kemudian di tangannya. Bahkan tangannya pun kalau belum mengikut pendapat lain, pendapat selain mazhab Syafi'i, sampai tek ini bisa, boleh sampai sini, oke. Diusap dengan debu, setelah itu dikafani dan disolati karena sudah ditayamumi. Begitu hati-hatinya. Oh, sekarang mayat perempuan dimandikan laki-laki perempuan. Tidak boleh, haram itu semuanya. Ditayamumi, baru disolati. Tolong, jadi di masyarakat harus waspada yang demikian. Haram. Melihat auratnya, biarpun mayat tetap haram. Selesai. Ini adab yang sering dilupakan, atau bahkan keharaman yang terjadi di saat memandikan mayat. Yang paling sombong ya itu lebay yang tidak ngaji tadi itu. Lebay ya. Kalau orang ganjen namanya lebay. Hah? Apa? Hah? Bay. Bay, lebay sama lebay. Ini lebay, yang lebay ini susah diatur. Dibilang haram enggak ngerti haram. Enggak apa-apa ini dari dulu ya, kamu enggak ngaji. Tapi kalau memang dia lebay yang beriman, tinggal ngajari perempuan, kasih panduan. Kau siram begini, sudah atau belum? Yang penting rata. Iya, enggak usah ngelihat. Tapi enggak dapat duit, wah kacau. Karena enggak kerja. Mungkin itu yang menjadikan dia memaksakan untuk memandikannya. Enggak boleh. Dan begitulah hukum para ulama. Kehormatan mayat harus kita perhatikan. Selesai. Wa qulu sholati alaihi. Nah, sekarang sholat. Kalau kita ingin menyolati, fardu kifayah. Aqallu sholati alaihi ayyan wa fi'la sholati, niat. Aku niat sholat untuk jenazah ini, selesai. Usalli ala hadhil janazah atau ala hadhal mayyit, sama. Wal fardu, dan harus tentukan fardunya. Niat, menyebut kefarduannya, fardu kifayah. wa yu'ayyin, ditentukan. Antara mayit itu antara mayit yang hadir atau mayit yang gaib, bukan menentukan mayitnya namanya ini, enggak perlu. Jadi masalah ta'yin ini, yajibu ta'yin, maksudnya ta'yin menentukan itu adalah mayit itu antara mayit yang ada di hadapannya atau tidak, al mayit al hadirah, al janazah al hadirah. Jadi tentukan mayitnya, bukan gaib. Kalau nama enggak perlu. Nama salah malah enggak sah nanti. Enggak usah nama mayit. Mayit sama berlaku untuk siapa saja. Jenazah, al-janazah al-hadirah. Allahu akbar. Sudah cukup. Wa yaqulu, dan setelah itu mengucapkan Allahu akbar. Menentukan aku salat. Palingnya salat al-janazah. Bahkan sebagian untuk lebih luas pahalanya jenazah al-hadirah yang ada di sini. Wal ghaibah. Wal ghaibah yang ghaib sekalipun. Jadi tambah. Salli salli salli ala hadhil janazatil hadirati wal ghaibati. Ditambah untuk pahala. Kewajibannya yang hadirah saja, yang ghaibah enggak. Yang wajib fardu kifayah yang ghaibah, yang hadirah. Tambah ghaibah untuk mendapatkan pahala lebih luas agar nyampe ke sana. Wal ghaibah. Nyebut akbar takbiratin enggak harus. Lid Allahu akbar selesai. Wa waqaimun in qadara, tentunya berdiri kalau dia mampu. Berdiri kalau dia mampu berdiri. Tsumma yaqulu Allahu akbar. Kemudian ucapkan Allahu akbar, takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua, yang pertama tsumma qira'ul fatihata. Jadi setelah takbir yang utama baca Fatihah. Kemudian takbirnya 4 kali. Takbir yang kedua tsumma yaqulu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, shalawat. Jadi mudah. Setelah Allahu akbar baca Fatihah. Allahu akbar baca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu Allahu akbar lagi. Supaya kul Allahu akbar. Kemudian baca doa. Allahumma fir lahu kalau laki-laki, laha kalau perempuan, lahum kalau banyak. Allahumma fir lahu, wa Allah ampuni dia, warhamhu, dan berikan kasih sayangmu kepadanya. Supaya kul, kemudian takbir yang terakhir Allahu akbar. Baru ucapkan assalamualaikum, selesai. Sampai di situ wajibannya. Berarti rukun takbir 4. Niat membaca takbir 4 kali. Kemudian niat membaca takbir, setelah takbir Fatihah, takbir lagi salawat, takbir lagi doa, takbir lagi salam. Wala budda fiha, dan wajib di dalam salat jenazah itu min syurutis sholati, syarat-syarat sahnya sholat, menutup aurat dan lain-lainnya, wa tarkul mubtilati, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan sholat. Sama kayak sholat, hanya tidak ada sujud di dalamnya. Tambahan letak mayat perempuan dan laki-laki. Letak mayat perempuan, imam menghadap ke mohon maaf pinggulnya perempuan, sehingga di saat menghadap ke pinggul tentu bagian mayat yang paling besar di kanannya imam. Ini kepala, pinggulnya di mana? Sini. Kalau menghadap ke pinggulnya mayat perempuan, maka bagian kanannya lebih banyak sunnahnya. Kalau mayatnya laki-laki, ngadapnya imam ke kepalanya. Jika kepalanya di sini, maka ngadapnya ke kepalanya. Sah. Kepalanya di kanan, di utara. Sebagian ulama lagi mengatakan dibalik, kepalanya taruh di kiri. Karena kemudian imamnya menghadap ke kepalanya. Kenapa dibalik? Alasan mereka yang membalik. Dua-duanya boleh, enggak usah pusing. Kalau masuk kampung suka-suka deh. Jangan kamu jadi ustaz bikin pegel orang kampung. Kalau biasanya kepalanya di sini, sini itu mana? Kanan. Kanan imam. Kalau biasa di kanan ya ikuti saja. Tanya ini kepalanya mana? Biasanya kasih tanda kan. Enggak apa-apa, sah. Kalau ternyata kepala yang dibalik ini ada alasannya. Kenapa kok kepala yang dibalik, kepala yang taruh kiri? Karena imam hendaknya menghadap ke kepala. Kemudian dianjurkan bagian kanan imam itu kebanyakan jenazahnya. Berarti bagian jenazah paling banyak di kanannya. Ini di masyarakat sering ribut masalah begini. Padahal ini masalah khilaf yang kita boleh ambil dua-duanya. Yang penting jangan diberdirikan mayatnya. Ini di kampung ribut. Ada di kampung ribut, kita pernah suatu ketika. Ini enggak boleh ini. Seolah-olah memilih hatek ini harus. Harus begini. Aduh, ajib. Ya sudahlah. Kita tuh sering khilaf karena dangkalnya ilmu, saya ini sering ribut. Di kalangan ahli tahlil saja ribut. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang satu imam tahlilnya enggak pakai ini, ikut gurunya. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Enggak pakai al-azim. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Jajar bareng. Subhanallah bihamdihi. Biar enggak hamdim, biar enggak azim. Ajib. Ente ini orang kok kerjanya ribut toh. Jadi kalau di masyarakat, kalau kita melihat orang meletakkan kepalanya di bagian, laki-laki mayatnya kepalanya di bagian kanan, kemudian imam yang ngadep kepalanya, sudah sah. Kalau ternyata dibalik kepalanya di kiri, imamnya menghadap ke kepalanya, maka itu sah dengan alasan bagian kanan imam hendaknya lebih banyak dari bagian jenazahnya. Boleh. Selesai. Wa akalu dafni, kemudian mengkubur. Mengkubur. Wa akalu dafni paling sederhananya. Di dalam mengkubur itu adalah hufratun taktumu ra'ihatahu, lubang yang bisa menjaga bau. Manusia jangan sombong. Kalau kita jejer bangkai itu, ketahuilah yang paling berbau adalah bangkai manusia. Mau sombong kita dengan kecantikan, dengan kegantengan waktu masih hidup. Ajibtu min mutakabbirin, kata Imam Ali. Aku heran dengan orang kok bisa sombong. Tuntinuhul arqatu, keringatnya pun bikin dia kecut. Tu'arrikul baqatu, kepinting pun bikin dia biasa, enggak bisa nyenyak tidur. Ada kepinting sudah bingung. Mau sombong, mati pun kayak begitu. Busuk baunya. Watahrusuhu minas sibai, menjaga agar baunya tidak tercium. Karena kalau sudah bau tercium, takut orang banyak komentar. Watahrusuhu sibau, dan agar menjaga dari jarahan binatang buas, supaya tidak dijarah binatang buas. Bukan dibongkar binatang buas dimakan, enggak. Kalau di masyarakat Indonesia bukan binatang buas, ada keyakinan. Yang mati waktu Jumat Kliwon, kafannya bisa buat terbang. Makanya kalau mati Jumat Kliwon dijaga, karena nanti dicuri kafannya, ada aja. Untuk kekebalan atau macam-macam pesugihan, waduh. Ada aja tempat, kalau kenapa kok dijaga, kita bingung. Matinya Jumat Kliwon, ada lagunya, bangkit dari kuburan, begitu nanti. Nanti bangkitnya hari kiamat, maksudnya. Ada aneh-aneh. Selesai. Wa yusannu ayu ammaq. Disunnahkan untuk diperdalam, lebih aman. Qadra qamatin, setinggi orang qamah itu, ukuran orang, tingginya orang. Wa bastatin bastah. Jadi wabastah itu satu koma, wabastah ya, pokoknya tanganmu kau tinggikan. Ada mengatakan wasibrun segini, ada wabastah sudah. Jadi begini, kalau bisa sunnahnya, kalau enggak yang penting ketutup. Kita akan mati semua, panjang umur semuanya, husnul khatimah. Husnul khatimah, tapi harus mati semuanya. Wa yuwassa' dan diperlebar. Supaya di saat meletakkan mayit lebih aman. Kalau liangnya kekecilan, mungkin yang memasukkan tidak bisa masuk, sehingga diletakkan di atas bisa jatuh mayatnya. Kurang menghargai mayat. Kalau lebar, ada yang menangkap dari bawah, diletakkan dengan pelan dan hormat. Wa yajibu tawjihuhu ilal qiblati, wajib dihadapkan dadanya ke arah kiblat. Dada ya, kita ngomong dada. Sebab mungkin ada orang diciptakan Allah kepalanya kebalik. Yang dianggap apa dah? Kepalanya kebalik. Sampai di sini insyaAllah. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Mudahkan kita dalam mengamalkan ilmu. Allah memanjangkan umur kita. Dan berikan kepada kita keindahan. Di dalam penantian kepada kematian. Indah kepada Allah. Indah kepada sesama. Panjang umur. Dan kelak husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah, lapang hati, lapang rizki. Lapang hati dan masih. Husnul khatimah, mati dengan pengampunan Allah. Indah di alam barzah. Mudah di padang mahsyar. Meluncur seperti kilat, menyeberang sirat, hingga di surga bersama Nabi SAW. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.